بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد الحمد لله إن شاء الله pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kembali pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyyah dari kitab pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin nafiqina biha al-mujallad ar-rabi, yakni pada jilid yang keempat. Sekarang kelanjutan berikutnya, yakni Ad-Darsul Ashiru. Ad-Darsul Ashiru, pelajaran yang ke-10, pada jilid 4 halaman 86 ya. Ad-Darsul Ashiru, pelajaran yang ke-10. Qala al-mudarrisu, berkata sang guru, al-mudarris, sang guru atau pengajar, orang yang menyampaikan pelajaran. Ya Usama tu, wahai Usama, al-muraqibu yatlubuka fi maktabihi. Al-muraqibu yatlubuka fi maktabihi. Ya. Muraqib. Pengawas atau pengurus di sekolahan atau di ma'had. Al-muraqibu yatlubuka. Jadi pengawas atau inspektur atau yang semisal itu di lingkungan sekolah atau ma'had atau lembaga pendidikan semacam itu, yatlubuka, mencarimu, fi maktabihi, di kantornya. Jadi muraqib itu mencari atau artinya apa? Memerlukan di kantornya, karena di sini ada fi maktabihi di kantornya. Jadi dicarikan padanan kata yang sesuai, yang pas dalam bahasa Indonesia. Kalau secara asal atau secara umum boleh yatlubu, talaba yatlubu, itu diartikan mencari atau meminta atau yang semisalnya. Jadi muraqib mencarimu di kantornya, muraqib memintamu di kantornya, artinya memintamu untuk datang atau memerlukanmu atau yang semisal itu ini. Jadi muraqib mencarimu atau memintamu untuk datang di kantornya. Qala Usamah berkata, uridu an akhudha ma'i zamilayya hadaini. Uridu an akhudha ma'i zamilayya hadaini. Saya ingin mengambil akhudha ma'i, mengambil bersama saya atau mengajak bersama saya, zamilayya hadaini, dua teman saya ini. Ini ucapan Usama yang tadi dipanggil oleh mudarris ya. Uridu an akhudha ma'i zamilayya hadaini. Saya ingin mengambil atau mengajak bersama saya dua teman saya ini. Qala al-mudarrisu, sang mudarris berkata, lam yatlubul muraq, lam yatlub ya, ada lam ya, fi'il mudhari'nya majzum ya, tanda huruf akhirnya sukun ya, tanda jazmnya dengan sukun. Lam yatlub ya. Kemudian ada al-muraqibu ya, al-muraqibu alif lam, alifnya itu hamzah wasal tidak diucapkan, jadi langsung ke lamnya, lamnya sukun ya, ada dua huruf sukun yang bertemu dalam ucapan. Lam yatlub ya, ba'nya sukun, dan al-muraqibu lamnya sukun ya, dua huruf sukun bertemu. Maka supaya tidak tidak bertemu atau tidak terjadi pertemuan dua huruf yang sukun ini ya, karena dalam pengucapan sulit atau mungkin tidak bisa diucapkan dua huruf yang sukun lam yatlub al-muraqib ya, maka apa dalam hal ini sukun pada huruf yang awal itu diubah menjadi kasrah ya. Ini ya, menjadi lam yatlubil muraq ya, lam yatlubil muraqibu ya, jadi aslinya yatlub ya, majzum ya, fi'il mudhari majzum, tanda jazmnya itu dengan sukun, hanya saja karena huruf setelahnya itu juga sukun ya, dalam ucapan, maka sukun pada yatlub itu diubah menjadi kasrah. Ya, tapi yang perlu diingat apa, kasroh di sini dia bukan berarti dia mengalami i'rab ya, tidak, tetap ya bub ini tetap fi'il mudhari' yang majzum ya, tanda jazmnya adalah sukun ya, kasroh itu hanya sebagai pengganti supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Nah, yang semacam ini tidak termasuk i'rab ya. Tidak termasuk i'rab ya. Dan juga kalau perlu diperhatikan kembali, fi'il itu tidak bisa di kasrah ya, terkait dengan i'rab ya. Artinya fi'il itu tidak bisa mengalami jar. Ya, huruf tanda aslinya adalah kasrah, tidak bisa. Fi'il itu fi'il mudhari', ya dia i'rabnya hanya rafa', nasab dan jazm, tidak bisa mengalami jar, tidak bisa majrur. Ya, sehingga kalau fi'il di kasrah ya tidak bisa secara i'rab. Ya, hanya saja karena di sini ada dua huruf yang sukun bertemu, maka sukun yang awal di sini diganti menjadi kasrah. Ya, karena pertemuan dua huruf yang sukun. Artinya supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun tersebut. Ya, jadi bukan karena i'rab. Bukan kemudian berarti dia majrur, tidak. Sama sekali tidak. Ya, lam yatlubil muraqibu. Ya, lam yatlubil muraqibu. Ya, dibaca dengan kasrah pada yatlub, huruf ba di akhir dibaca dengan kasrah karena dia apa? Untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Ya, jadi bukan berarti dia majrur dengan tanda kasrah, tidak. Dia tetap majzum, ya, tanda jazm dengan sukun. Nah, ketika dibaca lam yatlubil muraqibu, huruf ba-nya di kasrah, maka di situ sukunnya muqaddar, sukunnya ditakdirkan, ya, tidak tampak atau tersirat, ya. Artinya dia diucapkan dengan kasrah karena apa? Supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun, ya. Ini ya, jadi yang semacam ini perlu diperhatikan, ya, diingat, artinya yang semacam itu tidak termasuk i'rab. Ya. Ini kembali ke dars tadi, lam yatlubil muraqibu illa iyyaka. Ya, muraqib itu tidak mencari atau tidak meminta, yang tidak memerlukan kecuali hanya engkau, illa iyyaka, kecuali kamu. Kecuali hanya kamu. Jadi murakib tidak meminta, tidak mencari atau tidak memerlukan kecuali kamu, kecuali hanya kamu. Ini. Qala Usamatu, Usamah berkata, akhsha annahu nasiya. Akhsha annahu nasiya. Saya khawatir. Ya. Di sini kalau diartikan takut mungkin terlalu apa ya? Terlalu apa? Berlebihan mungkin. Yang lebih cocok mungkin diartikan dengan khawatir ya. Akhsha, saya khawatir. Ya, annahu nasiya, bahwasanya beliau itu lupa. Saya khawatir bahwa beliau itu lupa. Yaitu apa? Muraqib. Lupa. Inni wa iyyahuma mushtarikuna fi musabaqatil sibahati. Inni wa iyyahuma mushtarikuna fi musabaqatil sibahati. Sungguh saya, ini sungguh atau sesungguhnya saya, wa iyyahuma, dan mereka berdua, ya, kedua teman Usamah tadi ya, yang akan diajak tadi untuk menghadap muraqib tadi. Jadi saya dan mereka berdua, ya, atau kedua teman saya ini, mushtarikuna, ya, berserikat atau bergabung, artinya mengikuti bersama-sama, ya, bergabung, ya, fi musabaqatis sibahati, dalam lomba renang, ya, musabaqah, ya, perlombaan, ya, sibahah, ya, renang. Qala al-mudarrisu, ya, berkata sang guru, khudh huma idan, ya, khudh huma idan, ya, ambillah atau ajaklah mereka berdua, ya, idan, ya, jika demikian, ya, jika demikian atau jadi, ambillah atau ajaklah mereka berdua ini. Aina kitabul mudiri ya Ibrahimu. Jadi setelah mudaris bercakap-cakap dengan Usamah tadi, kemudian beralih pada pembicaraan yang lain kepada siswa atau murid atau pelajar yang lain. Aina kitabul mudiri ya Ibrahimu. Di mana buku mudir wahai Ibrahim? Di mana buku milik mudir, milik kepala sekolah atau kepala ma'had, kepala lembaga pendidikan ini? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Qala Ibrahimu, Ibrahim berkata, menjawab, a'taituhu iyyahu. Ya, a'taituhu iyyahu. Ya, perhatikan di sini, a'taituhu iyyahu. Maknanya, ya, kalau dalam bahasa Indonesia, ya, ini perhatikan ya, kalau dalam bahasa Indonesia diucapkan apa? Saya memberikannya kepada Anda. Afwan, saya memberikannya kepada dia atau kepada beliau. Itu ucapan dalam bahasa Indonesia dengan susunan kalimat yang apa? Yang biasa digunakan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan adat kebiasaan orang Indonesia. Saya memberikannya kepada dia, kepada dalam konteks ini kepada beliau, kepada mudir. Jadi apa? Saya memberikannya, yakni saya memberikan buku tersebut, ya, kepada dia, kepada mudir. Itu dalam bahasa Indonesia urutannya, ya, urutannya seperti itu. Kalau menggunakan kata ganti, saya memberikannya kepada dia, artinya saya memberikan buku itu kepada dia, kepada mudir. Adapun dalam bahasa Arab, perhatikan di sini, ya, di sini kebetulan bomernya sama, ya, sama-sama bomer untuk ghaib, ya, mufrad mudzakkar, ya, sehingga apa? Tidak terlalu tampak. A'taituhu iyyahu. A'taitu, saya memberikan. A'ta, ini fi'ilnya. Kemudian bomer ta yang bomah. ini sebagai fa'il, ya. Ta untuk mutakallim ya. Ini sebagai fa'il. Kemudian setelah itu ada dhamir ha. A'taitu hu. Dhamir ha ini merujuk kepada mana? Kembali kepada mana? Kepada siapa? Ingat, di sini ini bahasa Arab. Sesuaikan dengan urf, dengan kebiasaan, dengan adat orang Arab. Ya. Jangan menyesuaikan atau menerapkan pada bahasa Indonesia, pada budaya atau adat orang Indonesia, jangan. Tempatkan masing-masingnya sesuai dengan letaknya, sesuai dengan penggunanya. Ya. Kalau tadi bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia saya memberikannya kepada dia, saya memberikan buku itu kepada dia, kepada mudir. Dalam bahasa Arab, a'taituhu iyyahu. Dhamir ha setelah ta itu ya, itu merujuk kepada, kembali kepada mudir. A'taituhu, yakni maknanya a'taitu al-mudira. A'taitu al-mudira. Kemudian dhamir iyyahu ini merujuk pada Alkitab. Merujuk pada Alkitab. Jadi a'taituhu iyyahu ai, yakni maknanya a'taitu al-mudira al-kitaba, atau a'taitu al-mudira kitabahu. Kitabahu. Ini. Jadi kalau diartikan harfiah atau letterlek, a'taitu saya memberikan al-mudira kepada mudir, atau a'taituhu saya memberikan kepadanya, kepada mudir, al-kitaba atau kitabahu, buku itu atau bukunya. Ini jadi a'taituhu iyyahu, saya memberikan kepadanya dia, saya memberikan kepada mudir buku tersebut. Itu ya secara makna. Jadi dhamir ha yang awal, yang setelah ta, itu kembalinya kepada mudir. Kemudian dhamir iyyahu ini kembalinya kepada kitab. Ini ya. Jadi berbeda dengan bahasa Indonesia. Ini ya. Jadi jangan disamakan. Ya, jadi fahami masing-masingnya. Ya. Gunakan sesuai dengan uruf, dengan adat masing-masingnya. Jangan dipaksa, jangan diterapkan satu pada yang lainnya ataupun sebaliknya, jangan. Ya, ini. Berikutnya, qala al-mudarrisu wa aina dafaturu thullabi? Wa aina dafaturu thullabi? Dan di mana buku-buku tulis para pelajar, para murid? Ya. Qala Ibrahimu, Ibrahim berkata, menjawab, a'taituhum iyyaha. A'taituhum iyyaha. Nah, di sini tampak jelas, lebih jelas dari tadi. Kalau yang tadi a'taituhu iyyahu, ya, umpamanya dari sisi keadaan kan sama ya. Ghaib, mufrad, mudzakkar. Sehingga mungkin kalau belum tahu agak kesulitan atau mungkin bisa keliru tadi. Dhamir ha itu untuk siapa, untuk apa, kemudian dhamir iyyahu untuk yang mana, mungkin bisa keliru. Tetapi pada kalimat yang berikutnya, ucapan Ibrahim yang berikutnya ini lebih jelas. A'taituhum iyyaha. A'taituhum iyyaha. Saya memberikan mereka, kepada mereka iyyaha. Yakni dafatirahum, buku-buku tulis mereka. Jadi di sini tampak a'taitu hum. Ya, setelah ta fa'il itu adalah dhamir ha yang disertai mim. Ini merujuk kepada, kembali kepada at-tullab. Ya. Ini kembali kepada at-tullab, ya. Kemudian iyyaha ini kembali kepada dafatir. Ya, kembali kepada dafatira. Ya, ini jamak ghairu aqil ya. Ini ya. Jadi perhatikan yang semacam ini, cermati ya, satu per satu. Ya. Berikutnya, qala al-mudarrisu wa aina majallati, dan di mana majalah saya? Qala Ibrahimu, Ibrahim berkata, a'taitukaha. Ini juga tampak jelas masing-masing bombernya itu merujuk pada siapa atau pada apa, ya. A'taitu, ya, fi'il dan fa'il, ya, fa'ilnya bomber ta, kemudian a'taituka, bomber kaf untuk mukhatab. Ya, artinya ini ditujukan pada lawan bicara, yaitu pada mudarris. Karena tadi mudarris menanyakan, wa aina majallati, di mana majalah saya? Maka yang ditanya menjawab, a'taituka, saya memberikan engkau, atau saya memberimu, saya memberikan kepadamu, kepada anda, ha, dia, yakni, ha, di sini merujuk pada majalah tadi. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia yang lazim atau yang biasa diucapkan bagaimana? Saya memberikannya kepada anda. Saya memberikan majalah itu kepada anda, kepadamu. Itu dalam bahasa Indonesia. Tapi ingat, ini bahasa Arab sesuai dengan penggunaan orang Arab. Ini jadi semacam ini. A'taituka ha. Ini. Jangan kemudian diucapkan misalkan a'taituha iyaka, karena tadi terpengaruh dengan pola kalimat bahasa Indonesia a'taituka ha, ya, saya memberikannya kepada anda iyaka, atau malah ilaika, ya, atau malah semacam itu. Tidak benar, ya, tidak benar semacam itu, ya, itu keliru, itu salah. Jadi sesuaikan, ini bahasa Arab, gunakan uruf orang Arab, pola kalimat dalam bahasa Arab sesuai dengan adat penggunaan orang Arab. Berikutnya, qala al-mudarrisu mata a'taitaniha, kapan engkau memberikan padaku dia, kapan engkau memberikannya kepadaku. Ya. Untuk yang selanjutnya insyaallah bisa ya nanti difahami semacam tadi ya penjelasannya ya. Jadi kalau diucapkan dalam bahasa Arab dengan pola kalimat bahasa Arab sesuai adat uruf orang Arab, kalau diucapkan dalam bahasa Indonesia terjemahan atau makna dalam bahasa Indonesia ya nanti diterjemahkan sesuai dengan bahasa Indonesia. Ya, karena tadi sudah dijelaskan ya masing-masingnya insyaallah sudah mencukupi, jadi yang untuk berikutnya nanti bisa diperhatikan kembali masing-masingnya. Ya. Jadi mata a'taitaniha, kapan engkau memberikannya kepadaku? Itu bahasa Indonesia ya. Kapan engkau memberikannya kepadaku? Tapi dalam bahasa Arab diucapkan tadi a'taitaniha. Engkau memberikan padaku dia, atau engkau memberiku dia. Itu terjemahan letter luck atau harfiahnya. Nah, tapi tadi terjemahan maknanya, engkau memberikannya kepadaku. Qala Ibrahimu, Ibrahim berkata, menjawab, A'taitukaha amsi fi maktabika. Saya memberikannya kepada anda amsi kemarin fi maktabika, di kantor anda atau di meja anda. Maktab bisa bermakna kantor, bisa bermakna meja, atau mungkin bisa bermakna yang lain ya. Kemudian di sini perhatikan bagaimana, apa yang tepat di sini pada kalimat setelahnya. Akhadtaha wa wada'taha fid durji. Akhadtaha, engkau mengambilnya, mengambil majalah tersebut. Wa wada'taha, dan engkau meletakkannya. Fid durji, di dalam laci. Ad-durj, laci. Kalau ada laci, maka tentu dia kaitannya dengan apa? Dengan meja. Jadi maktab tadi bisa diartikan apa yang lebih sesuai dalam konteks di sini adalah apa? Meja. Apa itu kaha amsi fi maktabika? Saya memberikannya kepada Anda kemarin di meja Anda. Fi maktabika, di meja Anda. Akhadtaha wa wada'taha fi dirji. Anda mengambilnya dan meletakkannya di laci atau dalam laci. Qala al-mudarrisu, "Na'am, iya. Al-ana tadhakkartu." Al-ana tadhakkartu. Sekarang saya ingat. Ini. Tadhakkara itu ya ingat. Tadhakkartu, saya ingat. Ini. Ini pembicaraan mudaris dengan Ibrahim. Kemudian beralih kepada yang lain lagi dengan apa? Tema atau dengan bahan pembicaraan yang lain. Masmuka ya akhi. Masmuka ya akhi. Ya, dalam bahasa Arab menanyakan nama dengan ma. Masmuka. Ini seperti dalam bahasa Inggris. Ya, menanyakan nama apa? Dengan kata tanya apa? What. Ya, what. Ya, bukan dengan who. Jadi, what is your name? Itu ya orang Inggris, dalam bahasa Inggris. What is your name? Ya, bukan who is your name. Demikian pula dalam bahasa Arab menanyakan nama itu dengan ma, ma al-istifhamiyah. Ya, jadi bukan dengan man, ya, bukan, tapi dengan ma, ma ismuka, masmuka. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, orang Indonesia menanyakan nama dengan kata tanya apa? Siapa? Ya, bukan dengan kata tanya apa. Jadi orang Indonesia menanyakan siapa namamu, bukan dengan ucapan apa, apa namamu. Tidak demikian. Ini dalam bahasa Indonesia sesuai dengan budaya atau adat orang Indonesia, ya, menanyakan nama dengan siapa, siapa namamu. Tapi dalam bahasa Arab, orang Arab itu menggunakan ma istifhamiyah untuk menanyakan nama. Huwa, dia yang ditanya oleh mudaris, qala, berkata, a'iyya ya tas'alu ya ustadu, ya, a'iyya ya tas'alu ya ustadu, apakah iya ya, apakah saya, a'iyya ya, hamzah yang awal, hamzah istifham ya, kemudian ada bomir iya ya, saya, artinya untuk mutakallim. Iya ya tas'alu, apakah saya, ya, tas'alu, Anda bertanya, maksudnya apakah kepada saya Anda bertanya, apakah saya yang Anda tanyai, ya, itu ya, makna dalam bahasa Indonesia dengan ucapan yang biasa digunakan oleh orang Indonesia, apakah kepada saya Anda bertanya, atau apakah saya yang Anda tanyai, atau yang semisal itu ya. Ini. Qala al-mudarrisu, "Na'am, iya. Iyyaka as'alu." Iyyaka as'alu. Engkaulah yang saya tanya. Engkaulah atau kamulah? Iyyaka, kamulah atau engkaulah? As'alu. Saya tanya, saya bertanya. Apa? Kalau orang Indonesia mengatakan, "Engkaulah atau kamulah yang saya tanya." Ya, ini. Berikutnya, huwa, dia, qala, berkata, ismi Ukashatu. Ismi Ukashatu, nama saya Ukashah. Iltahaqtu bil ma'hadi al-yawma. Iltahaqtu bil ma'hadi al-yawma. Saya bergabung di ma'at ini al-yawma, pada hari ini. Jadi pelajar baru, murid baru ya. Iltahaqtu bil ma'hadi al-yawma. Saya bergabung di ma'had ini pada hari ini. Wal tahaqa ma'i salah satu tullabin min baladi. Wal tahaqa ma'i salah satu tullabin min baladi. Dan bergabung bersama saya tiga pelajar dari negeri saya. Tiga pelajar, tiga murid, ya, dari negeri saya. Ini Jadi dia siapa? Ukasyah ini masuk ma'had ini, ma'had bahasa Arab ini bersama ketiga temannya yang berasal dari negeri yang sama atau negerinya. Ya. Ini. Hum fi faslin akhara. Hum fi faslin akhara. Mereka ada di kelas yang lain. Ya, jadi ketiga teman Ukasha ini berada di kelas yang lain. Ya ustadz, wahai Pak dosen, karena di sini konteksnya di lingkungan ma'had, ma'had dalam artian lembaga pendidikan setingkat universitas, ya, atau mungkin bagian dari universitas atau yang setingkat dengan universitas, ya, di sana. Kalau di sini, ya, apa ya setingkat universitas, ya, kalau pelajarnya disebut dengan mahasiswa, ya. Kemudian pengajarnya disebut dengan apa? Dosen, ya. Dosen. Kalau guru kan biasanya untuk sekolah, ya, SD, SMP, SMA, atau yang sederajat, ya, itu disebut dengan guru. Pengajarnya disebut dengan guru. Adapun di universitas atau yang setingkat itu, pengajarnya disebut dengan dosen, dipanggil dengan dosen. Seperti di sini, ya ustadu, wahai ustad. Jadi panggilan ustad itu umum, ya. Tidak secara asal, ya, sebenarnya tidak terkait dengan masalah din, tidak terkait dengan atau tidak khusus dalam masalah agama, tapi ini umum untuk memanggil dosen. Sang dosen di lembaga pendidikan tinggi universitas ataupun yang sederajat atau yang setingkat dengan itu, ya. Ya ustadu, arju an tusa'idani faqad fatatni durusan kathiratun. Ya ustadu, wahai ustad, wahai pak dosen, ya, arju an tusa'idani, saya berharap Anda membantu saya, ya. Arju antusa'idani, saya berharap Anda membantu saya. Faqad fatatni durusun kathiratun. Maka sungguh, ya, ini juga perhatikan di sini, dalam bahasa Arab, oleh orang Arab, diucapkan atau diungkapkan dengan pola kalimat atau bentuk kalimat, susunan kalimat, atau uslub, ya, semacam ini. Faqad fatatni durusun kathiratun. Sungguh, ya, apa telah meninggalkanku, fatatni meninggalkanku. Jadi mutakalim di sini posisinya sebagai maf'ul bih, meninggalkanku. Durusun kathiratun, pelajaran-pelajaran yang banyak atau banyak pelajaran. Jadi kalau terjemahan harfiahnya, maka sungguh banyak pelajaran itu meninggalkan saya. Ini terjemahan harfiahnya dari kalimat bahasa Arab ini. Dan dalam bahasa Arab memang mereka orang Arab mengatakan atau mengungkapkan semacam ini dengan pola seperti ini. Faqad fatatni durusan kathiratun. Adapun orang Indonesia kalau diartikan atau diucapkan dengan tadi terjemahan yang harfiah tadi, maka sungguh pelajaran yang banyak atau sungguh banyak pelajaran itu meninggalkan saya. Itu agak apa agak aneh atau agak janggal atau tidak kurang bisa diterima, ya, karena tidak terbiasa, tidak lazim orang Indonesia mengucapkan semacam itu. Sungguh banyak pelajaran meninggalkan saya ini. Maka apa dalam bahasa Indonesia atau menurut kebiasaan orang Indonesia, mereka mengatakan sungguh saya ketinggalan banyak pelajaran. Ya, saya ketinggalan atau saya tertinggal. Ya, saya tertinggal banyak pelajaran ini. Itu ya, jadi bedakan masing-masingnya. Ini bahasa Arab dengan pola kalimat sesuai dengan orang Arab. Dan ini bahasa Indonesia dengan pola kalimat sesuai dengan orang Indonesia. Ya, faqad fatatni durusan kathiratun. Maka sungguh banyak pelajaran meninggalkan saya. Maksudnya, maka sungguh saya ketinggalan banyak pelajaran atau saya tertinggal banyak pelajaran. Kalau dalam mudarisu, sang guru atau sang dosen, ya, maafkan ya, tadi sejak awal mestinya diartikan dosennya al-mudaris, karena konteksnya di sini lembaga pendidikan tinggi atau yang sederajatnya. Jadi al-mudaris ini diartikan dengan dosen sesuai budaya orang Indonesia tadi, memanggil pengajar yang untuk yang tingkat tinggi itu dengan sebutan dosen ya. Jadi qala al-mudarisu, berkata sang dosen ya, pengajar di lembaga pendidikan ini, sa'usa'iduka wa iyyahum insyaallah, sa'usa'iduka wa iyyahum insyaallah, saya akan membantumu dan mereka insyaallah ya. Saya akan membantumu dan mereka insyaallah, jika Allah menghendaki. Qala Uqashatu, berkata Uqashah, lan nansa musa'adataka iyana abadan insya'allahu. Lan nansa, kami tidak akan melupakan musa'adataka, ya, bantuan anda, iyana kepada kami, ya, abadan selamanya, insya'allahu insya'allah, jika Allah mengendaki. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia diucapkan kami tidak akan melupakan bantuan anda kepada kami. Ya, ada kata-kata kepada sesuai dengan bahasa Indonesia ya, bantuan anda pada kami atau kepada kami. Ya. Adapun dalam bahasa Arab di sini lan nansa musa'adataka iyana. Jadi musa'adataka bantuan anda iyana, kami. Jadi secara asal, secara lafaz, iyana ini dhamir ya, nanti akan dijelaskan pada tamrin yang berikutnya insyaallah. Jadi iyana di sini dhamir untuk mutakallim ya, ma'a ghairihi, dia secara asal atau pada asalnya maknanya, artinya itu sama dengan apa, nahnu, jadi kami ya, secara lafaz, secara asal dia artinya hanya tadi dhamir untuk mutakallim ma'a ghairihi, yaitu jadi semakna dengan dhamir nahnu ya. Jadi tidak ada kata-kata apa kepada pada dhamir iyana atau yang semisalnya. Ini kalau dilihat secara asal ya, secara apa mufradat, secara melihat ini satu kata. Jadi ini perlu diketahui, iyana ataupun iyaka, nanti akan ada dalam ayatnya nanti ada iyaka, itu secara asal artinya sebenarnya adalah apa? Sesuai dengan dhamir rafa'nya. Jadi iyana maknanya sama dengan nahnu, iyaka maknanya sama dengan anta. Iyaka kamu, anta kamu, sama. Iyana kami atau kita, sama dengan nahnu. Ini. Adapun ketika sudah disusun dalam kalimat, ya, kalau dalam bahasa Arab itu ya seperti ini, seperti ditunjukkan dalam contoh-contoh ini. Kemudian kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, ya, sekali lagi ingat dalam bahasa Indonesia, maka di sana perlu disesuaikan dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia oleh orang Indonesia. Sehingga kadang-kadang atau seringkali tadi muncul kata-kata apa kepada atau pada atau yang semisalnya, karena itu dibutuhkan dalam bahasa Indonesia. Kalau diartikan atau diucapkan bantuan anda kami ya, misalkan lan nansa musa'adataka iyana, kami tidak akan melupakan bantuan anda kami, nah, ini agak aneh, agak janggal, ada yang kurang, agak sulit difahami oleh orang Indonesia dalam bahasa Indonesia. Maka perlu ditambahkan kepada, kami tidak akan melupakan bantuan anda pada kami. Ya, ini mudah difahami. Ya, adapun dalam bahasa Arab tidak perlu ditambahkan ila atau yang semisalnya untuk menunjukkan makna kepada tadi, tidak. Ya, karena di sini terkait dengan masdar musa'adah, kemudian juga terkait dengan dhamir, ya sudah susunannya seperti ini. Ya. Itu ya. Berikutnya, qala al-mudarisu, berkata sang dosen, pengajar, araka tujidul lughatal arabiyyata, araka tujidul lughatal arabiyyata. Saya melihatmu, ya, engkau terampil atau engkau menguasai bahasa Arab. Ya. Araka, saya melihatmu atau saya mengetahui kamu itu mahir atau terampil atau menguasai bahasa Arab. Man 'allamaka iyyaha? Jadi tujidu, sebentar ya. Tujidu itu maknanya terampil atau menguasai. Ya. Tujidu lughata al-arabiyyata, engkau menguasai atau engkau terampil bahasa Arab. Ya. Man 'allamaka iyyaha? Siapa yang mengajarimu dia? Itu kalau arti harfiahnya. Kalau kalimat yang apa yang lumrah dalam bahasa Indonesia apa, siapa yang mengajarkannya kepadamu, siapa yang mengajarkannya, siapa yang mengajarkan bahasa Arab itu kepadamu, itu dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Arab man 'allamaka iyyaha, jadi man 'allamaka, jadi mukhatabnya dulu yang disebutkan baru kemudian ghaib. Ya, man 'allamaka iyyaha. Ini. Qala Uqashatu, Uqashah berkata, allamani iyyaha abi. Ya, allamani iyyaha abi. Ya. Mengajarkan pada saya dia, yakni bahasa Arab, abi, ayah saya. Apa maksudnya? Ayah saya mengajarkan bahasa Arab tersebut kepada saya. Ayah saya mengajarkannya kepada saya, yakni mengajarkan bahasa Arab pada saya. Ya, ini. Qala al-mudarrisu, berikutnya, iqra'il ayati ya Hamidu. Iqra'il ayati ya Hamidu, bacalah ayat-ayat ini wahai Hamid. Qala Hamidun, Hamid berkata, nanti membaca ayat-ayat yang ditunjukkan oleh mudarris, yasta'idu, dia meminta perlindungan kepada Allah, yakni mengucapkan isti'adah, bacaan isti'adah, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian apa? Wa yubasmilu dan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Summa yaqra'u, kemudian dia membaca ayatnya. Ya. Yakni ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ini ya, tadi sudah disinggung sedikit tadi di awal tadi. Jadi iyyaka itu maknanya adalah sama seperti anta. Ini dhamir ya. Iyyaka ini dhamir, maknanya secara asal itu sama dengan anta. Yakni apa? Kamu, engkau, untuk mukhatab. Artinya sebenarnya di situ tidak ada makna kepada atau pada. Jadi iyyaka itu artinya bukan kepadamu atau padamu, tidak. Yang perlu diperhatikan ya. Iyyaka ini dhamir. Dhamir munfasil. Ya, pada tempat pada mahal nasab. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Nah, dhamir ini ya dia artinya, maknanya itu sama dengan dhamir yang rafa'nya. Iyyaka maknanya sama dengan anta. Anta artinya apa? Kamu, engkau. Maka iyyaka juga sama, maknanya adalah kamu atau engkau. Ya. Tidak bermakna, ya, iyyaka tidak bermakna kepadamu atau kepada engkau. Tidak demikian. Ya. Nah, dalam penggunaan artinya ketika dhamir ini sudah digunakan dalam kalimat, nah baru di situ diperhatikan. Itu pun apa? Munculnya tadi kepada atau yang semisalnya, itu munculnya kata tersebut itu dalam bahasa Indonesianya. Tidak dalam bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya tetap dengan iyyaka. Nah, tidak ada tambahan ila yang bermakna kepada atau yang semisalnya, tidak, tetap dengan iyyaka. Jadi iyyaka na'budu engkaulah atau kamulah atau engkaulah na'budu, kami beribadah. Ya, itu atau makna yang lebih apa supaya lebih jelas ya. Ini juga nanti terkait dengan apa mungkin pala rohnya ya. Jadi iyyaka na'budu artinya hanya engkaulah yang kami sembah. Ya, yang kami ibadahi hanya engkaulah yang kami ibadahi. Itu juga dalam bahasa Indonesia ada tambahan yang, karena memang biasanya seperti itu. Ya. Yang di situ bukan berarti itu sifat, tidak. Ya, karena memang kalau diucapkan engkaulah kami ibadahi, engkaulah kamulah kami sembah, ini agak janggal dalam bahasa Indonesia, agak artinya tidak biasa ucapan semacam itu. Yang biasa kamulah atau engkaulah yang kami ibadahi atau yang kami sembah. Ada tambahan kata-kata yang itu dalam bahasa Indonesia yang biasanya ya. Ini. Jadi nah, terkadang atau seringkali ini diartikan tadi hanya kepadamulah kami beribadah. Hanya kepadamulah kami beribadah. Nah, di situ ada tambahan kepadamu. Itu dalam bahasa Indonesianya. Karena menyesuaikan dengan makna kalimatnya, kami beribadah. Kami menyembah kepadamu. Itu apa? Umumnya ya masyarakat Indonesia semacam itu. Adapun tadi kalau dikembalikan kepada bahasa Arabnya, makna secara asal ya tidak ada kata-kata yang tadi bermakna kepada atau yang semisalnya. Jadi kamulah atau engkaulah kami sembah. Engkaulah kamulah kami ibadahi atau yang kami ibadahi, yang kami sembah. Gitu ya. Wa iyyaka nasta'inu, dan engkaulah kami meminta pertolongan. Engkaulah yang kami mintai pertolongan. Ini ya, Al-Fatihah ayat yang kelima. Ayat yang berikutnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Rabbmu telah menetapkan alla ta'budu, janganlah kalian beribadah. Janganlah kalian menyembah illa iyyahu, kecuali dia. Kecuali hanya dia. Yaitu hanya Allah. Rabb buka, Rabbmu, Rabb semesta alam. Ya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat ihsan, berbuat baik. Ini surah Al-Isra ayat yang ke-23. Berikutnya ayatnya, Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, mereka mengeluarkan rasul, artinya mereka mengusir ya, yukhrijuna mengeluarkan atau mengusir ar-rasula, rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum, dan kalian ya, jadi mereka mengeluarkan atau mengusir rasul dan kalian. Ini wa iyyakum, ini ya surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama, dan ayat yang berikutnya, wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalim mubin. Wa inna aw iyyakum, dan sungguh kami aw iyyakum, ataukah kalian la'ala hudan, sungguh berada di atas petunjuk, aw fi dhalalim mubin, atau berada dalam kesesatan yang nyata. Ini surah Saba ayat yang ke-24 ya. Tadi dhamirnya wa inna au iyyakum, dan sungguh kami atau kalian. Ya, iyyakum kalian. Jangan diartikan kepada kalian dalam ayat ini, dalam kutus ini tidak tepat. Dan sungguh kami atau kepada kalian, kan tidak tepat dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi tadi jangan terjebak kalau iyyaka, iyyakum, ya dhamir yang dengan iya itu kemudian artinya kepada ku, kepada kamu, kepada kalian atau pada, tidak demikian. Munculnya kepada itu sesuai konteksnya. Tadi ada terkait dengan fi'il na'budu atau fi'il nasta'in, kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia, ternyata di situ membutuhkan kata bantu kepada. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Karena dibutuhkan kata kepada itu dalam bahasa Indonesia karena terkait dengan kata atau fi'il na'budu atau nasta'in atau itu ya. Adapun dalam kalimat yang lain seperti dalam ayat ini tadi, yukhrijuna rasula wa iyyakum, ya, mereka mengusir rasul dan kalian, bukan kemudian diartikan mereka mengusir rasul dan pada kalian dan kepada kalian, jadi tidak cocok atau janggal. Atau pada ayat yang berikutnya ini juga, wa inna au iyyakum, dan sungguh kami atau kalian, kalau diartikan wa inna au iyyakum dan sungguh kami atau kepada kalian, ini juga tidak cocok, tidak sesuai ini ya. Jadi ingat dhamir nasab yang dengan lafaz iya, iyahu, iyaka, iyaya dan yang semisalnya itu artinya sama dengan dhamir rafa'nya. Artinya secara asal tidak ada kata pada atau kepada atau yang semisalnya. Jadi iyahu artinya dia. Iyaka artinya kamu. Iyaya artinya saya. Bukan kepada dia, kepada kamu, kepada saya, bukan. Ini ya, perhatikan. Jadi macam itu ya. Ya. Berikutnya, yusmi'u roninul jarasi. Didengar dering lonceng ya, terdengar bunyi dering lonceng. Qala Hamidun, Hamid berkata, hadha yawmu ziyaratil mudarrisina iyana fil mahja'i. Ini hari kunjungan mudaris kepada kami fil mahja'i. Jadi langsung ya diartikan bahasa Indonesianya, tinggal disesuaikan tadi. Hadha ini yawmu ziyaratil mudarrisina iyana. Hari kunjungan mudarisin, para dosen, para pengajar, iyana. Nah, di sini dalam bahasa Indonesia membutuhkan kepada atau pada. Ini hari kunjungan mudaris, para dosen kepada kami. Ya. Karena sesuai dengan tadi konteks pembicaraannya. Fil mahja'i di asrama. Nantadiru mudira wa iyaka. Ya ustadu ba'da salatil asri. Nah di sini perhatikan. Nantadirul mudira, kami menunggu. Ya, nantadirul mudira, kami menunggu al-mudir. Wa iyyaka dan anda, dan kamu atau anda. Tidak diartikan kepada atau pada. Wa iyyaka, kepada anda, pada anda. Tidak cocok dalam kalimat ini. Kami menunggu mudir dan kepada anda. Ya, tidak cocok, tidak sesuai. Karena tadi fi'ilnya, nantabiru, atau mungkin kata kerjanya dalam bahasa Indonesia, kami menunggu, itu tidak membutuhkan kata bantuan kepada dalam bahasa Indonesia. Ini ya. Sehingga cukup kembali ke asalnya tadi. Nantabiru al-mudira wa iyaka, kami menunggu mudir dan anda, kami menunggu mudir, kami menunggu anda. Ya ustadu wahai ustad, wahai dosen, ya wahai Pak dosen, ba'da salatil asri, sesudah salat asar. Qala al-mudarrisu, berkata sang guru, sanazurukum insyaallahu, sanazurukum insyaallahu, kami akan mengunjungi kalian insyaallah. Ini ya percakapan dalam daras yang ke-10 ini. kita tambah sedikit pertanyaan terkait dengan dars ini. Sama hari ini latihan-latihan. Al-awalu yang pertama, ajib anil asilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama, ma masmut talibil jadidi? Masmut talibil jadidi? Siapa nama pelajar? Ya, kalau di apa lingkungan pendidikan tinggi ya apa disebut mahasiswa ya kalau di Indonesia. Ya, siapa nama pelajar atau siapa nama mahasiswa yang baru itu? Jawabannya ismuhu Ukashatu. Ya. Ismuhu Ukashatu. Namanya adalah Ukasha. Ukasha. Ini ada dua ucapan. Ya, ini yang pertama, kafnya itu tidak tasdid. Huruf kaf pada nama Ukasha ini tidak tasdid. Sehingga cukup diucapkan Ukasha atau Ukasha. Kemudian apa pendapat yang lain atau ucapan yang lain, nama Ukasha di situ kafnya dengan tasdid, kafnya itu dengan tasdid sehingga diucapkan apa Ukasha, ya Ukasha, ya kafnya dengan tasdid ya. Ini ada dua ucapan ini. Allahu a'lam. Soalan yang kedua, soal yang kedua, man 'allamahul lughatal arabiyyata? Man 'allamahul lughatal arabiyyata? Siapa yang mengajarinya bahasa Arab? Jawabannya 'allamahu iyyahu. Keliru ya. Al-lughata muannats tapi 'allamahu iyyaha. Ya, jadi al-lughata diganti dengan dhamir pada jawaban iyaha. Jadi jawabannya allamahu yaitu mengajarinya, mengajari Ukasha iyaha, yakni bahasa Arab, bahasa kemudian Arab. Ya. Siapa? Abuhu, ayahnya. Ya. Abuhu, ayahnya, ayah dari Ukasha. Jadi jawabannya allamahu iyaha abuhu. Salisan yang ketiga, fi ayyi musabaqatin fi ayyi musabaqatin yashtariku Usamatu wa zamilahu. Fi ayyi musabaqatin, pada perlombaan apa yashtariku Usamatu wa zamilahu, Usamah dan kedua temannya itu bergabung apa yashtarikuna fi musabaqatis sibahati. Yashtarikuna fi musabaqatis sibahati, mereka bergabung atau mereka mengikuti perlombaan renang. Yashtarikuna fi musabaqatis sibahati. Ini pertanyaan terkait dengan dars ini. Kemudian pada tamrin yang berikutnya dan insyaallah nanti akan dibahas tentang dhamir dengan berbagai macam jenisnya. Insyaallah akan dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya. Ya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Allahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.